Aku duwe cangkriman batang nembang. Yen bisa batang aku trimo lunga saka kene, yen ora bisa batang kowe kudu bali nyang Gorong Sitima. Apa cangkrimanmu? Lanalan. Ki mung ngarintek-entek nek nganti meleset kowe diremuk kancamu dhewe. Aja kuwatir cangkrimane apa, aku keduwe cangkriman ulekan wong batangan. Aku duwe cangkriman. Sandang karo pangan kuwi dhisik endi? Lanala. Diramal sik. Dhisik sandang, buktine apa? Taksane pake bayi lahir ceprot ora mbutuhake pangan ning mbutuhke sandang. Ketite digedhong dikemuli kae. Iya apa ora? Kuwi salah. Loh. Lah bener e. Dhisik pangan. Buktine apa? Bayi kang ana jroning guwa garba kepingin bakal dahar sarining pangan. Lumantar marang ibu, ibu banjur nyidam kawoworan. Pakar tining ibu kepingin dahar apa wae. Kuwi dudu kersaning ibu. Nanging karping jabang bayi kang kinandhut, tegese dhisik pangan tinimbang sandang. Ya apa ora? Oh iya. Ora ana kok bayi ning jero weteng kok kathok angi ora enak. Ning jero weteng kok hememan ngono iki ora enak, sing oke ya sok mangan jeruk. Iya. Penemban wis salah anggone batang, ora kena nundung marang aku, kudu penemban ingkang lunga saka ngene. Angcut ngregut tembak latang ngraposo musuh sangkep jot. Kantaran bau sayat di ong ingulin mo prapteng lampus sirmo matyaning palu gun. Watak wangtuning pandhita Durna kawon rembak ing mangke giya Bramantya penggaling sang kawan Durna datang saron sebrak ngunus curiga arsa katamaken dateng sang cipta rasa mulat wasihanan karaja. Kurawan maju, Nger. Bos. Kusekan jroning dewa mandi gotomun pelang pedangipun kang kataman proto ong ong matuk keng lalis sirno batyaning di wong tua tinggu pengewan-ewan parat anai lanang sing ora nrimo iki berkakah ana palagan Antareja abara nyata paman swatamu aku ponamu Antareja ya putut carang pertolo wadah nganggo putut carang pertolo barang iki asma sing maring sang penemban dayane marang kasetenku apu kuya parep melu jaleng kebolot ing kebelah tengen kaya wong atuamu. Antareja atas ora timo aku sipat ingatmu aja kang pantes mikul durung mendem jero nutup marang wirangi Sudarmo. Sopo sing nendang wong tuaku? Sopo meneh nek ora ponakmu aku? Waduh. Aja ndadak wong tuaku mung sembari ayu, swata mayonono. Paman swata mlegan golek mung arep golek kewirangan tanding karo aku. Wani karo aku, opo kang tak dene? Kapareng ayun pelian nopang enemu. Lodok nuntak dira gogrok balung mutring aku. Ora gelem ingat kelakon dadi sekarang jinggo madaning palagan pi paman swatamu. Ya. Ho. Ketinggalipun sami kejederan para Kurawa, Mas. siswane cipta rasa kok Antareja Gatotkaca Abimanyu. Wis genah lan wis cetha yen cipta rasa iki gaweane Kang Rakandrawati. Muka yang dudu sing dapuk ke neraka kok siswane kok anak-anak pendhok kabeh. Antareja ngenten man eneng Gatot ngenten ana. Wah, rada repot iki. Repot piye? Kula iki timbang ditandingi kali Antareja lung ditandingno kali bapake mboten wegah. Niku nek tanding kali Antareja niku adan sing empun kula niku digawe suwiyah-wiyah. Iya nyelingi kowe iki pangeran sepuh ing Stina kudune kowe ngatonake kapawiranmu. Kowe ngerti to yen Antareja iki iso ambles, lah kowe kudu ngarah supaya Antareja aja nganti ambles iki carane piye. Wah, angel nek golek ngarah ngoten niku kan. Margi kula iki kerep elenane tinimbang prayitnane, mula dina iki kowe kudu ngati-ati. Teteken ngati-ati iki ora ana noelane Dursasana. Iya. Mang pengestoni mawon supaya kula menang kabula kajat kula. Iya, iya. Tak dongaake ben kabul kajatmu sing menang karo Antareja. Wis kana ndang maju tak bombong. Antareja Gatot Kaca ora minggat jencang jenggot kroncal-kroncal. Thank you. swara tresna kalengkung ngintos manira marang tiyah manung cinawi mongko pisah unyanipun kong nyotan satanyo harapko wautko sinalindro kalit matek mingsang retmo watu rongko mingsang retmo matu rongko Paman Pates singguni kados pundi pawartosipun paman para kadang soto kurawa sampun kelampahan ngeristan kawan cipta rasa paman anggir nyawa gusti kula anggir para kurawa dereng kelampahan abenajeng kalian cipta rasa namung sampun dipun papakaken ingkang putra Antaraja Gatotkaca lho Antaraja Gatotkaca menika wan kula nuwun nggih para kurawa sami mawon tanding kalian Antaraja Gatotkaca nanging boten monggo pulia sedaya sami kasoran sedaya sami kasoran mulun wah tukar pedewi malah keladuk anginipun sumbar pun Antaraja sumbar pun Gatotkaca Antaraja sumbar maciyo-ciyo ayo kurawa aja kowe sing maju ketanggungan nek aku mung tanding karo kowe aku ngerti kurawa nggawa gembong saka mandura Siwa Prabu Baladewa sajake mrina nyang Kuraya kon maju mrene. Tak tandangane. Priyot. Priyot. Antaraja sumbar maciya-ciya. Aja kowe sing maju Kurawa. Kurawa nggawa gembong saka Mandura. Wa Prabu Baladewa aja kentrenguk-trenguk ana kono ya kon tumandang kene. Sepira bobote sinuwun mandura are tak ajar. Duduk karepe bocah kemlanjang kok rapi parah. Ei, Antaraja kurangan padha teman. Ayo, Sawarata, Sawarata, kare putraku, ei Antaraja. Reni ae, padha dengerake kurangan. Cepet jalani kalau dia gerangannya yang ada yang ada wonten to kawas enten apa ora nyono ora nglegiwa siwa sanga sumenep ya rawuh sinten Wah Prabu Baladewa lho wonten heeh. Lah kok nyumbari awake dhewe iki salahku apa? Dipun sumbari karo Prabu. Iya. Ayo. Aja ndata mati blulung. Maju tanya ora wae marat. Nendel lagi. Kowe wani radi? Mboten ya wis padha. Aku ya ora wani. Menika pundhen kula lha ya wis sembahane dhewe nek awake dhewe wani apa tok karo kualat. Aja ayo maju. Mengke ngriyen. Sekecakan rumiyin nggih. Pon nembe rundingan. Ora kok rundingan. Engko iki ngoyok wae iki ya. Lajeng kados ben nek si Adi wedi monggo pun kakang ya ora wani. Lajeng keparingipun ponane wae dijokke ayo sinten Abimanyu ae. Narendra Mandura Prabu Baladewa Halayuda Puswali kita bekanding tanah jo maju ke kerasan ayah lalu parat Sama-sama, iki napa mantra Prabu Baladewa Sangkar Sanara Yudhaya Palarama. Ngentrake bayi urung ilang kok lebih wis nyembari wong gerang parat. Maju. Pangabekti Ulawa. Tutuk karpete. Wong gerang disumbari ngutek-utek macan turu. Sawi. Kula pun Abimanyu. Kok nang kene? Inggih kula wonten mriki. Ayo, Antarjo, Gatotkaca aja tak mumbul muluk-muluk. Mudhuna nyata bocah pira. Antarjo jendelekno bumi. Ayo njedhul tandangi Baladewa parat. Kancamu sapa? Inggih kalian Kakang Mas Antarjo dalah Kakang Mas Pringgondani. Wis we. Sampun. Karo bojomu, Pak? Mboten. Neng omah. Iki. Ora nyumbang. Mboten. Ora entuk lem, Pak. Hei, Antarjo. Ah, nesu yongko, sik takon sik karo anak kula. Gimana, Yung? Uloh. Kowe kok ana kene iki terus karepmu piye? Tinimbang kula gesang mboten ngadhep Sudarma Luwung Baya kula ngadhep Rama Begawan Cipta Rasa. Kowe ora ngerti Cipta Rasa kuwi pendhita klumprung, pendhita bingung. Kowe meguru karo Cipta Rasa sing tak guroke apamu, ha? Yen pancen kowe arep golek pengpengan aja tak meguru sapa-sapa. Meguru pakmu gedhe mantura iki. Wis kondang kalau kok pancen tak raja nek mbab kasetel aku iki mumpuni. Yen bab kasampuran bab kawruh aja meguru pirang klumprum. Meguru ala kenyang sabtu aku iki kedunge kawruh. Kenapa kowe kok meguru pirang kluyuran he? Sampun mantep manah kula. Ya wis. Oh, golek mantep ya angel kok. Itu ana apik nek ora mantep ya moh. Elek ora nek mantep. Nang desa iki goleki. Wo, ye. Menawi paduka badhe mejahi dhateng Cipta Rasa punden kula. Kula ngaturaken waton kula sampun pejah rumiyin. Piye? Kula aturi mejahipun Abimanyu katinimbang kepunden kula wo. Pedah menapa kula gesang wonten ngarejo Padawa Prabu. Oh Prabu. Boten wonten ginanipun menawi kula boten ngadhep dhateng Sudarma kula. Kula sampun pikantuk lintu pundhen parandene badhe paduka sirnakaken. Kula kemawon kula aturi mejahi wa Prabu. Oh Prabu. Wonten-wonten ginanipun kula wonten ngarejo Padawa Prabu. Wis, wis. Wis seneng aku nangis. Pola lah kok seneng nangis. Aku kok kon mateni kuwi wedan kok. Oh, kuwi iki anakku kok. Kurang apa-apa kuwi aku ning goleki kok bareng wis waras kok mateni. Jano waktu yang mejai mau wis rasa dengan yang olah teri bang ojo ojo nangis tu lo yo nak gempal kita derajat wong lanang ojo seneng nangis tu rai lo begono mundur aku kising akan sopo kok maju lo kini bang isopo sing pisau ngelatih kawan. Bimanyu, Bimanyu tutuk harpe deo, Yai Prabu, Yai Prabu. Aja ndadak nganggo tedeng aling-aling. Si Adi kudu terus terang karo pun Kakang. Pendhita kuwi dudu gaweanmu mokae, Prabu. sababipun nitik siswane Ciptarasa iki kabeh anak-anake Pendhawa. Hadit Kaca Antareja Abimanyu ya ana kono. Iki nek digaweamu moka ya Prabu. Koko Prabu kok pijer ndak wae dateng kula mbah inggih pejah to menika menika ndamel kan ngita menika. Kula menika babar pindah dari ngertos. Ah, aja tak kumbi. Yen pancen si adik iki ora tenan, gawe pendhita iki. Si adik kudu mentolo matane pendhita iki. Wah, dalah. Ciptarasa maliki tirta tola ana Tandrawati. Kepareng wis minggir kok Prabu mangkir bali nandang dan Ciptarasa kok Prabu. Ciptarasa aja kibir aja jibriya kowe nglalati tirta letuh kelawan Alindra Ndrawati medal senjata cakra nyata kowe pendhita kang pengpengan Ciptarasa. Bledok sirahmu ke taman senjata cokro merapat sirahmu cokro ki peng-pengan kok ayah ngurni kan jamoni adini lo jamoni biya toh rak mesti mati toh ilo ingkawan teman koko Prabu senjata cokro kalo tanah agen kok mboten purun tu momo lah saya cekro saya ketok ora gelem tumibo gawe amu kok di ora gelem aku seyoso kowe kok, Dik. Dudu karepe dhewe. Koko Prabu kok tasih ndak wae dateng kula. Ah, moka nek dudu gaweamu moka. Pendhita iki genah yen gaweamu. Mriko sanes damelan kula. Ah, ora. Cepto yen kuwi duwekmu. Katitik si Adira wis meroso warang Ciptarasa. Niku njangkang sing lanjut kelak-kelak. Mak boleh kintangin tang malam dan